Wong duran angen-angen no sapa sira. Angen-angen no mikira sing tenan ila qaulihi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Nek lengkape hadis niku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ngoten lengkape hadis niku. Terus niki faman kanat. Faman mongko ta isapa wong ku kanat ana apa hijratu hijrah iman ana iku ilallahi marang Allah wa rasulil lan utusane Allah. Fa hijratu mongko ta hijrah iman iku ilallahi wa rasul. Ilallahi marang Allah wa rasulil lan utusane Allah. Suwali wa man ta isapa iku kanat ana apa hijratu hijrah iman ana iku ilah dunyan maring dunya. Yisu ibu kang merkoleh sapa man ha ing dunya. Aw imra'atin utawa maring wong wadon yata zawaju kang nikahi sapa man ha ing du imra'ah fa hijratu mungko ta hijrah man iku ilama maring barang. Hajaro kang wis hijrah sapa man ilahi maring man. Paham? Mongko paham sapa sira? Qaulahu alaihi salatu wassalam dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ta'ammal lan angen-angen sapa sira hadzal amro iki perkara ing kunta lamun ana sapa sira ku dha fahmin duweni pengertian. Nek wis duwe pengertian sing tenan bedakno. Dua posisi antarane wong sing hijrah ila Allah karo wong sing hijrah ila dunya. Tiada hadis iku ing dalem iki hadis anabawi kang bangsa nabi, hadis nabawi. Iku tambihun utawi ana perhatian peringatan. Alal makna ing atase makna pengertian ala dikang zakaro kang wis nutur sapa Kiai Musannad hu ing makna maknane irhal kala wau. Niku napa? Irhal min kaunen ila kaunen niku lho. Niku diperkuat kali hadis niki. Alal makna lafi zakarohu. Ya terus sing perlu diperhatikan apa nih toh kok dikongkon paham itu terus bunyi. Nek monggo dilengkapi hadisnya diwaos mulai ngajeng. Bismillahirrahmanirrahim innamal a'malu binniyat. Angin pestine utawi ngamal iku binniyati lawan niat. Wa inna malikul imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awak-awakan mau tawi opae nawa kang wis niat saka imri'in. Dadi wong niku mesti arep oleh apa sing diniati. Lan wong sepuh-sepuh sing niat to. Mergo niat iku mesti oleh. Dene ora niat ya ora oleh. Pokoke lek kowe niat mesti oleh. Nah, mulai sama itu penting, ngarah non niat itu penting. Mergi tengliki pamangkanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli sapa sing hijrahe karena Allah lan rasule ya hijrahku bakal teko ning Allah lan rasule. Nek soalnya sapa sing hijrah karena dunya utawa hijrah karena wong wadon ya hijrahe marang apa sing dihijrahi. Enten njawab niki enten sing merhatekno soal niki. Nek ilallah wa rasuli langsung ilallah wa rasuli. Tapi lek ila dunyan yusifuha lan ila imra'atin kok ora terus fa hijratuhu ila dunyan. Ha imra'atin mboten ngoten nggih. Mesthi kan mboten kudune lek arep wau ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli lek wa hijratuhu ila dunyan yusifuha fa hijratuhu ila dunyan yusifuha lan ngoten tapi kudune. Tapi niki kanjeng Nabi lek jawab mboten ngoten. Sing arep pamangkana dicerutu ila Allah wa rasuli, fajrutu ila Allah wa rasuli. Lah sing kuwi, pamangkana dicerutu ila Allah wa rasuli, fajrutu ila ma hajaro ila ilah. Niki perlu diperhatikan ini, sahabat. Tegese apa gak mesti oleh. Gak mesti oleh ila ma hajaro ila itu kepada apa yang dia hijrahi, duduk apa yang dia niati. Baik, ila Allah wa rasuli langsung Saman kok niat ijrah ila Allah wa rasulih ora usah ngenteni bareng amal. Sekali saman wis niat, sekali iki teko. Ora usah ngenteni bareng amal. Tapi lek sampeyan niate kok niat duniawi, niat sing dunya lan niat wong wedok niku wau, maka belum ada jaminan bahwa nyampe ke sana. Sekaligus juga belum tentu sama nanti itu hasil apa yang kamu niati. Ngaten, kan kadok kosong si angel. Wakil pengen olah wong wedok lah, nang rayu lah, kenalan, ada tak kok main di lah, lalu padahal lah, lama tentang wes wih ini. Dan, tapi niki ternyata wanten mau juli itibar, sen perlu diangen-angen itu sisih pundi, termasuk niki sing ditawarkan di Indonesia ini penuh abad. Wa maudhu'il i'tibar utawi panggonane ngalap tuladan wa ta'ammulan merenung iku wa utawi maudhu'il i'tibar wallahu a'lam iku qauluhu dawuh kanjeng Nabi fil qismisani ing dalem bagian sing nomor loro ngene iku wau sing fa hijratuhu famangkana hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niki sing perlu diperhatikan ini. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ila ma hajaro ilai. Ilama maring barang hajaro kamu hijrah sapa man ilahi maring ma. Piye maknane? Ae. Wala nasiba tegese ora oleh bagian. Iku maujud lahu kedue man bagian minal wusuli saking wusul wal kurbilan keparek marang Allah. Aladhi kang hadiyakan wis oleh bagian bihi kelawan ladhi sapa man wong hajaro kang gelem hijrah sapa man ila Allah wa rasulih maring Allah wa rasulih wa huwa utawi sing dibagihna maring man hajaro ila Allah wa rasulih ku kaulu dawuh kanjeng Nabi fa hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu mongko utahi hijrahe Allah utawi hijrahe man iku ila Allah wa rasulih maring Allah lan rasulih. Wadaw tadi iki jauh, iki hadis iku min babi hasril mubtada termasuk salah si jine soal ngeringkes mubtada fil khobari yang dalam khobar. Iki enten ngomong niku tegisnya ngeringkes itu belum tau, ngeringkes itu batasi, tegisnya batasi itu liane gak katot. Liane ora katut. Dadi lek dijawone sapa wong sing hijrah marang Allah lan Rasule, mongko hijrah wong kuwi ya ning Allah lan Rasule. Iku makane ben liane gak katut. Mangke to nggih? Lek kuwi sapa sing hijrah marang Allah wa Rasule, maka hijrahnya mesti nyampe. Ya nyampe tapi nyampe kok endi kan mboten genah. Tapi lek wis diomongne hijrah Allah wa Rasule, maka sampainya juga ila Allah warasulih, berarti gak ada melencengnya. Oke. Itu jenenge hasrul muqtada bil khabar. Contone piye? Kamana kulo kaya oleh ngucap sapa kita Zaidun Shodiqi. Zaidun utawa Zaid iku Shodiqi kanca ingsun. Lho. Kabeh wis ngro kok Zaid kancamu lha apa mbok omongne. Iku maksudnya napa? Aila Shodiqa lahu ghairi. Aila sodiko tegis orang anak konco iku maujud lahu kedua Zahid huiri sali ada insun Zahid itu yang konco ku tenang disini garo sopo lek gak iya tapi dia ingin rancu konco liane aku lalu mas anek maksudnya itu ngomong Zahid itu konco ku loh dia bisa ngomong Zahid itu konco mu iya tapi untuk cara saman mulai yang kedua bareng-bareng wakah saman mau gojaannya karo Zahid terus sampe Zahid itu bareng aku loh Zahid mang bareng aku lho maknane apa kondo ning gone pelayan kon kanca-kanca liyane aja sampe klendran aja sampe Zahid keri mergo Zahid mang budale karo aku tok gak duwe kanca liya. Dadi dia ngomong Zahid mang karo aku lho iku maknane ora kok ngabari ora usah diomongi wis karo kabeh nek Zahid iku karo sampean tapi niku maknane krana Zahid mang karo aku saiki golekno Zahid ben bareng aku mergo dhek gak duwe kanca liyane aku. Jaminan ini ki. Sapa sing hijrah marang Allah wa Rasulih, maka hijrahnya sampai kepada Allah wa Rasul. Iku tegese ora ana liyane neh. Ngoten. Wa ka'annahu seakan-akan. Wa ka'annahu lan kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nabaha ngelengaken sapa Kanjeng Nabi fil kismistani ing dalam bagian nomor loro mau ngelengno di dunia kelawan dunia. Alazi alati kang yuridu kang ngarepaken sapa wong sing ijo ngarepno an yusiba yen to merkole sapa wong sing ijo hak ing dunya wal mar'at lan wong wadon alati kang yuridu kang ngarepaken sapa wong sing ijo ngarepaken an yatazawwaja yen to rabi nikah sapa wong hak ing imra'ah iku ala khuzuzin nafsi ing ngatasé pira-pira bagiane nafsu. Seakan-akan Rasul itu mengingatkan bahwa itu bukan tujuan, tapi itu bagiane nafsu. Wal wukufi lan napa nggih kumandhek mahasertane kududi nafsi wal alai wal amali lan tumandang alaya ing atase kududi nafsi kainatan makane kainatan iku ana ma ba apa ma barang kanat kang ana apa ma mak niku cara-cara sakniki kainatan makanan apapun adanya wis to apapun adanya selama itu bukan Allah wa rasuli dan apapun adanya senajan kowe iso tah golek alasan mungkin kalau lek rabi kalih nika lak mengke saged ibadah iki bocahe niku cedhek masjid omahe ora jamitan wong akeh wong main cedhek masjid ora jamaah iki yo pirang-pirang. Kata lagi, wis toh. Lek soal kowe pengin usul ning Allah, pengin kenal Allah, pengin ibadah ning Allah, kuwi aja tergantung ning liyane Allah. Manggonmu ning pucuk gunung ada masjid ritek, lek pancen jatah iku pancen niate ibadah ning Allah, ya senajan kadem adem ritek kuwi mesti budal ning masjid. Tapi lek niatmu kuwi pancen wis ora ning Allah. Wis toh, kesepiker masjid nemplek kuping iki ora budal. Ora budal, niku ora soal posisi kok niku soal niat. Wa ingkana lan senajan ana apa zahiruha lahire hijrah iku talabul hadhi golek bagian al ajibi kang kesusu tegese teng dunya niki ngoten. Jadi senajan lahire niku kesusu golek sing bagian sing kesusu niki ya tetep niku bagiane napa bagiane nafsu. Faqalu mongko utawi dawuh Kanjeng Nabi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dawuh fa hijratuhu ila Allah wa rasulih iku wa utawi qaul iku maknal irtikhal minal aqwan ilal mukawin. Ya dawuh hijrah ila Allah wa rasulih kuwi lah lek cara hadise, niku lek cara hikame iku sing diarani maknal irtikal maknane budal minal akwan saking kahanan ilal mukawin maring pencipta wa huwa utawi irtikal utawa hijrah iku al matlubu kang disupre minal abdi saking kawula wa huwa utawi makna kuwi maiku musarrahun dijlentrehno bi kelawan hadis wa ya tasrihi kelawan pol-pole jlentreh wis jlentreh to nggih. Wis genah banget kok. Wong tandang kuwi anggere liyane Allah ya mesti kedelarang-delarang. Tek kedelarang-delarang. Wong pengin apik kok lha mlayu-mlayu. Apik iku sadek sak nyet iso kok. Lek panjen niatmu apik krana Gusti Allah. Tapi lek niatmu apik iki jek krana liyane Allah, ya engko pertimbanganmu rena-rena. Kancaku ndi? Isinah aku suwi gak ning ngoji kok junjuk ning masjid. Pertimbangane dadi rena ya suwi dadi ning prosese kesuwen. Gitu nggih. Kadang-kadang aku jane nek cilik ya kancane imam iku lho. Imam iku ben kancaku tok gak ae sila tapi kono gedhe kok cilik lah aku mlonyak-mlonyak tok ndi-ndi. Wah aku ning masjid gek diora lho. Sik ta masjid iki masjid imam ta masjid Gusti Allah lho ngoten lho. Lek kowe pengen niatmu tobat iki karena Allah, ora peduli. Ora peduli. Mbuh kowe elek, mbuh kowe apik tujuanmu arep sowan. Ora tujuan milih apa-apa kok. Lha nek tujuanmu karo sone kok krana milik paringane lho mikir-mikir. Lah krana ge gak kasil. Ya ora lali to. Lah iki butuh iki butuh diparingi apa butuh ketemu wonge? Ya ngono lho ge. Lek butuhe ketemu wonge sanggon-gon iso ketemu wonge. Wong telpune ya enek nomere. Ditambah sanggon wartel pirang-pirang kok bingung. Gitu lho ge. Iki wartel pirang mlebu wartel telponen genah. Nomor telpune iki genah. Lan wartel iki ora kudu wartel sing ngabi ya ora. Nggih ta nggih? Sampeyan aja nelpon kula, ora perlu milih wartel sing apik, gak perlu. Wis pokoke ndi sing ana jalur mriko nggih sampeyan tombol ngene. Tuh ngoten. Lek ora iso masuk karena pancen lagi ana komunikasi karo liyane. Wong tapi wong nomor telepone akeh. Iku jelas menjenan iku. Wa qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi wa hijratuhu ila mahajaro mahajaro ilah. Lah niki sing perlu diperhatekne kala wau. Utawi dawe Kanjeng Nabi wa hijratuhu ila mahajaro ilah dawuh wa hijratuhu ila mahajaro ilah iku wa utawi dawuh iku albaqau maknane langgeng. Langgeng apa langgeng ma'al akwam sertane liyane Allah, sertane kaun mau. Dadi lek kowe ibadah karena wong wedok, ibadah karena dunia, ngene diterusna wong wedok itu termasuk widodari lah imroah ta. Sak jane kok telak dadi jembarne. Widodari itu termasuk imroah. Swarga sing jereke diiming-iming ana botone emas, kocone berlian. Niku lah sak jane dunyan musibuha. Mergo ukurane nafsu kan ngukur niku, ngoten. Lah niku berarti ya lek kowe melekmu kuwi ya kuwi jenenge bakok ma'al akwan. Kamu tetap terus-menerus bersama kaun buat tanak pulan nungsang jembalek ngolah ngalih yang dalam akwa wahua utawi suasana ngolongwi iku Allah diperkoro nuhia kang dicegah apa anu saking ladi wahua utawi perkoro iku musarun pus diduduh no diisarai apa bihi kelawan ladi neng wairu musarohin ora digenah nih. Lah ngene lho, mergo lek jenenge kowe engko jeglek. Dadi omong nek munggu lek golek swarga ngono, ngomamu kuwi kurang lek ngono. Eh, gak iso ngamal malah. Lah mulane kan jenenge pileh dawuh alon-alon. Soal faljaratu ila dunya nyusibu umratnya kuwi ora diduduna. Lho lek ngono ya hijrahmu kuwi ya wedoat, hijrahmu kuwi ya dunya ngono kuwi ya ora ngono. Kan jenenge pileh dawuh digawe iman. Fa hijratuhu ila ma hajara ilah, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahi. Nek tengah-tengah kowe ngubur wong wedok mangkok maramara eling Allah, ya menawa ya iso. Langsung ketemu Gusti. Ana termasuk riwayat Rabi'ah Adawiyah kan ngoten. Rabi'ah Adawiyah niku saged gandrung cita termasuk teng Allah lan Rasul-e niku. Mboten kok karena asale betuwir mboten. Rabi Adawiyah itu sebenarnya asalnya itu orang yang seorang budak, budak wedok di uku karo juragan jenenge Khalil. Nah, juragan sing jenenge Khalil itu pancen juragan sugih, ganteng. Pangerten karo budak-budak niku. Akhirnya si Rabi Adawiyah iki jatuh cinta kali juragane. Artinya cintanya bukan karena dia jadi amat, dia mau melayani juragannya. Itu bukan karena dituku niku mboten, kenapa nyen jatuh cinta betul. Lah kok karo Khalil iki gak rumangsa. Si Rabi'ah itu sebenarnya bener-bener cinta pada dia. Kali si Khalil didol. Mboten akhirnya malah tumiba teng juragan liyane. Wah niku pun ngoyong, dia sudah enggak punya jalan bagaimana bisa ketemu Khalil lagi. Lah dikala juragan sing anyar niki dolim, maksudnya wis lek ngongkon budak niku gak ukuran. Ora cocok sik giyepuki. Nah, akhirnya terus ngayung sih. Si Rabi'ah niki terus ketemu seorang ahli tasawuf namanya Sauban, ya mek dikandani ya ngono kuwi lho. Rabi'ah, wong nek jatuh cinta ning ngene makhluk ya ngono kuwi. Kekicap-kicap ngono kuwi. Kuwi lek pengen jatuh cinta ning ngene sing Maha Pecinta, Maha Pengasih. Bercintalah kepada Allah. Wah, temenan itu. Panjen akhirnya piyambake manut mursyite namanya Sauban niku. Terus bentalu piyambake berusaha untuk mengosongkan pikiran, dia ingin benar-benar bertemu Allah karena dia mencintai Allah, rindu kepada Allah. Sehingga dia merasakan bahwa rasa sakit karena disebeti karo juragan itu justru menjadi alat yang paling cepat untuk merasakan kasih sayangmu ya Allah. Lah tenang iki niku. Wow, bergetar. Dunia bergetar mendengar nyanyiannya Rabi'ah Adawiyah. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak mengingat engkau. Hidupku ini adalah ingatanku kepada engkau. Niku sampai nah, zaman delok filme dhewe ae. Mboten filme ngono. Tapi kata sangat syair-syair sing napa nggih? Syair-syair sing di cetus ning kali si Rabi'ah Adawiyah niku mesti berkaitan kali ini kisah jenis tauhid mukhlis. Dan orang yang tauhid mukhlis mesti bercinta kepada Allah. Butuh sakit banget kan? Ini orang kabeh diparing, no kabeh diparingi sembarang kok Allah terus gak seneng bisa lagi gak mungkin. Betul. Kok kalau itu serado orang patek nuruti Allah itu butuh kok krono ngeramane Allah butuh krono dilindut jajal. Betul. Jadi kadang-kadang lah kau tentang sama diceluk bapak ibu malah etok-etok kak waktu itu ben ya jangan biaya kalau aku gak ngeruak deh gitu lah gitu lah pada dijiwet gitu betul lah dan sini tanah ini saya dibulet gitu betul lah gitu kadang-kadang macam ni ngoten lah uang ini. Nah semata nuki ni ki jadi soal hijrah ni kuau kalau kan Nabi buat digenah nih hijrah kepada Allah digenah nih tapi hijrah kepada dunia itu kalau kan Nabi gak digenah nih. Ini kemaknanya bergoyang naik kemungkinan di tengah-tengah kue hijrah ning dunia karena oleh hidayah langsung kue bisa masuk wilayah hijrah ilallah wa rasul. Satrosipun saran saking Syekh Ibnu Abbad berkaitan kali hadis menika panjenenganipun dawahkan fal yakun mongko becik ana sapa al muridu murid sing suluk ana iku aliyal himmati luhur cita-citane wan niati lan keniatane. Jadi murid iku lek duwe cita-cita mesti sampol. Ngono lho maknane. Aja men aku pengin mosok wong kok mungsam jempale ublek-utek malah bendina pengurusi kreditan ora lunas. Kapan to lunase kreditku lek ning ngono tok. Iku jek mendhet jenenge. Kowe kok lunas kreditku jek mikir liyane neh. Kreditnya wis lunas butuh modal. Nah, malah kredit nah ora barbar ya. Wis to ben we ngurusi kredit ben ben sing penting jajal atimu iso enggak? Digantung wis langsung dukur sesene Gusti Allah. Lho, soalnya utangmu ning Gusti Allah kecik akeh ora mbok pikir malah utangmu sing cilik-cilik ning menungsa mbok pikir. Lah kuwi liru. Utangmu sing gedhe ning Allah wis sauren. Nggo utang sing cilik-cilik mbok Allah disauri dhewe. Gak ngambil jajal. Lah sing marai kula jenengan le mandang gedhe cilik niku kualek. Barang sing cilik dianggap gede, barang sing gede dianggap cilik. Akhirnya salah prediksi. Salah prediksi. Wis to, sikape atimu roban. Nalika kowe nduwe utang subuh, kuwi mbok wedi kaya wedine nalika diparani tukang nagih bank. Wedine kaya kuwi jajal. Kuwi lek subuh kok tangi kawan ora gedandapan. Lah sik tukang nagih teko piye ngono kaya ngono lho jajal. Lek sikap atimu nalika kelangan subuh kaya kuwi, engko insyaallah sing liya-liya dadi beres. Mboten. Niki enten ahli tasawuf dawuhaken man atau Allah ata'ahu kullu syai wa man khafa Allah khafahu kullu syai wa man ahabba Allah ahabbahu kullu syai. Sapa wonge sing taat ning Allah segala sesuatu selain Allah akan taat kepada dia. Waman khaf Allah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu selain Allah akan takut kepada dia. Dan yang terakhir, waman ahabba Allah. Barang siapa mencintai Allah, ahabbahu kullu syai. Segala sesuatu selain Allah akan bercinta kepada dia. Begitu Allah itu pun senang ke makhluk. Itu Allah termimbali oleh kajib ini. Aku senang loh, kalau ngomong itu. Aku setiap. Yang bubu tahu mondok, aku seneng kok. Ya saksir itu kok. Aku seneng. Belum. Duduk, warat, ya orang sugih, kabeh wong nyek, tapi dulu nanti nela tulus, lugu, raneko-neko. Daerah gak tahu lali lah, dulu hele, gaya hele, seturme, ketok kok gini, gini, gini, akhirnya malaikat itu terus ngumumne, malaikat Jibril. Medal keng arah si Gusti Allah, panggil Mikael, panggil Surafil, ya omong-omongan. Kenapa, Jibril? Kita sedahu ya Allah, Gusti Allah sedahu. Karena orang nganyar sendiri, terserah Gusti Allah. Sopo, pemberitaan. Ya itu metu-metu pas pengajian itu lah itu video ini kan nonton kameranya terlangit itu kan nonton terus-menerus. Lagi Nabi yang dawa kan imane wong mukmin sing semebar teng bumi niku lek didelok teng langit niku koyo bintang sing semebar teng langit. Jadi lek bumi niku kayak lintang ini karek sitik sing melek karek sitik sing wiridan enak sing melek tapi delok TV mulai dulu TV ada sih mulai gerdu-gerdu gaple, mulai sekak, mulai namun keluar keluar macam tu. Enten sih mulai ni kita melanggar musola terus sajadah wiridan itu ni enten. Dan sih ketok lintang padang itu sih mulai wiridan itu. Ini ada tak percau-percau atau situ-situ. Lain cek maghrib ni lo watah jamaah kan. Dan ibu, okay, malaikat Jibril ngomong-ngomong tu. Niku Israfil, Mikael, mungkin terus kabeh diomongi. Malaikat 10 diomongi. Umuman. Wong iku sirisirane Gusti Allah. Niku disir karo Gusti Allah, dipilih Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah. Lah niku malaikat Israfil sing tukang nyebul nyawa nggih ngoten ngumumno anak buah. Umuman iku ati-ati lho kok iku orang dekatnya bos iki. Lah malaikat Mikael tukang ngecum rezeki ya ngono. Iku nganu ngono pilihane bos lho. Wabeh diomongin, hati-hati kok pilihannya bos. Akhirnya saat tiba-tibanya penak. Saat tiba-tibanya penak. Cuma wongnya kadang-kadang yang mau. Saat jangan kabel malaikat pengen menghormati. Jadi ada wongnya yang mau, aku tidak butuh menghormati. Makanya apa enggak, itu wali ini yang macaknya panggah-macak ngere. Mau pindah dari satu pasar ke pasar lain. Ragil menetok. Dihormati malaikat emang, ini sama menghormati. Sama kok roh lagi kuwali terus sama normati malah wongnya terus ngale mau kok sampai konangan kalau dia wali dunia malah dia minta minta segera mati ya Allah tumbang kalau konangan sirsiran kalau sampan kusi untuk sampan tarik malu lah itu enten sih ngerti yang itu saya baca konangan yang itu wali macam selangsung bijinya kapan pun saya doa kok mau buatan kuat nompo isin isin berkok konangan jadi kekasih kusi Allah. Nanti yang model nanti itu, mana ya tiba-tiba alam dunia itu macam-macam. Mana orang sini aku gemetar, gula dunia sampai tumpuk-tumpuk hitung tungkunan orang tek. Alah, tiba-tiba ya panggah mana beda. Nanti yang model ni, bandarane gula resek dunia. Tapi nyatane dia jadi wali negeri. Soalnya dia nanti nanti. Jadi jenengan betul gumunan, ruang orang gumunan, ruang suke rasa gumun, ruang wapik nemen rasa gumun. Ungurah anak wong elek dadakan dadi apik ya ora usah gumun. Anak wong bapak jenenge apik lho. Kepala sekolah jujur, guru SD masyaallah. Lah saiki putra-putrane kok mbunate kaya men rasah gumun. Wong Nabi Nuh nabi anake anak sing kaya Kanaan. Ngerti lho nggih. Dadi penak mungkin mikire jenenge usah dawa-dawa. Dadi lek murid niku lek saged duwe cita-cita sing dhuwur sisan. Buat niati-niati sing dhuwur sisan perlune apa napa? Sampai pada tingkat apa lah niat dhuwur niku hatta layakuna sing ora ana iku lha kedhi murid apa iltifatun perhatian perhatian ila ghairin maring liyane Allah wala kaunin lan maring kahanan liyane Allah albatata babar pisan perlu jangan punya perhatian apapun kepada selain Allah kalau toh harus menghadap tapi tidak memperhatikan. Kalau sahabat toh harus mengurus anak, bukan karena soal anak, tapi karena ini amanat yang harus saya lakukan. Yang penting Allah. Terserah, tidak bisa ya. Berarti yang ngerti niku sahabat, ngedusi. Jaran aja krono sahabat, demen jaran. Sahabat ngedusi jaran, mergo perintahnya juga. Juragan, ngerti loh. Kalau sahabat ngedusi jaran, terus mergo sahabat jatuh cinta karo jaran, ya keliru. Ngerti loh. Sampai dikongen ngurusi toko, jangan niat seneng toko ini. Toko ini amanat, tak urusane. Toko ini lahan. Lahan apa? lahan golek duit ora. Toko itu bukan lahan golek duit. Toko itu lahan penyebaran kasih sayang Allah. Karena dengan ada toko di sini saya tunggoni, maknanya manfaat yang tumbuh dari toko ini akan nyampe kepada makhluk-makhluk Allah. Nah ini toko kena obat, mungkin dengan saya buka toko ini yang namanya obat centak tunggoni ini merupakan salah satu bentuk amanat yang mesti ini kirimannya para error. Nah aku menunggoni kiriman menurut saya. Jadi ini orang yang nyeles duit ya amanat genteng. Ini mungkin nanti akan bermanfaat untuk yang lain lagi. Jadi aku mesti kejar satpam. Ya, satpam, distributor, penyebar rahmat Gusti Allah. Lah sampean mikire lah cabut ge santai-santai wae. Lah yo ning pasar lah nunggoni amanah tok. Yu lho ngene penak. Mosok kok lek tempe iki sampai kaset, kebosoken, engko amanate gak nyampe. Wis tak gone ning pasar lah. Yo sapa-sapa kok sing butuh ben moro. Lah dene ngondek itu ninggali duit ya kok mungkin duit yang amanat dia kan gua anakku kan gua dulurku kan gua sapa sih butuh genteng. Jadi aku ni sekedar ngelangle ngono ayo aku iki karo Gusti Allah wis dijamin kok. Senajan tempeku bosok ritek aku tetep mangan kok yo. Nah lek yakin ngoten mengki lak penak. Umur aku kok usaha tempe sedina oleh 5000, setahun ping 300 swidak berarti mek oleh 15 juta, 5 juta moko kebutuhan setahun iku selawe juta, ya ora kurang 10 juta lah aku golek kon duwe cumpalian. Lah niku mergo napa? Merhatekno alqam. Merhatekno selain Allah. Tapi nek atine manteng ning Allah santai, saestu santai tenan. Urip niku santai. Dadi wong sugih ya ora bingung ngurusi bandane, dadi wong larat ya ora kecilke nate kekurangan kebutuhane. Dadi wong sugih ke santai-santai mawon. Halo. Salah sing pakai yo apa salahku? Prawi salah sing butuh-butuh kuwi. Aku iki mung sekedar bengkel, tukang ramut, oleh wis dadi sing numpaki mbok sapa ngono garoh aku. Bapak iki ana sawah marane ning nggon iki tak garap. Ya krana tanganku mek loro aku ya ngongkon wong sing iso-iso kuwi. Lah krana kan wis krana butuh jare butuh duit wis sak pira-pira tak kei duit sing wis sedina 10.000, sedina 5.000 wis. Ngono ya. Wong kudu njaluk keluarga duwe amanat genteng. Jadi ternyata seluruhnya yang hidup ini adalah rombongan orang yang menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar itu. Karena para tukang tambal ban butuhe engkol ban, ya tak kaya engkol ban. Karena para butuhe sopir, butuhe kontak, tak uncali kontak. Aja iri sing diuncali engkol ban harus diuncali kontak, kita beda ning karo-karo niku urusane soal mobil. Mobil sapa pun ini juragan. Karena aku diuncali sawah ya tak urusane. Karena aku diuncali toko ya tak tunggonane. Karena aku diuncali anak tak ramute. Karena aku diuncali keranjang tak ngarit. Karena aku diuncali gelas kotor ya tak korahane. Aku saiki karo Gusti Allah diuncali awak kotor dosa tok ngene. Iki sing nguncalno aku ya Gusti Allah ya tak resikane. Lho ngoten lho nggih. Aku kok saiki karo Gusti Allah dilep-lep ning pejalan ya tak dosane lho. Amanah apa? Nek sakit ngoten mengki lek ten. Napa maneh sampun gak ngereken liyane Allah, ngereken Allah taktil. Taktil iku sarana tunggal iku sing Allah tak niku wis. Mungkin ditinggal ya ora. Susah, ketekan ya ora salah tingkah. Lha ngene ten, wong niku krana merhatekno liyane, ngoten niku sampean ndek bojo ya, Pak, ndek bojo. Tapi sampean merhatekno wong wedok liyane bojo sampean. Mungkin lek wong liya, wong wedok liya teko nang omah sampean bingung. Salah tingkah. Wong ini kok ora liwat-liwat sampean yo. Yo bingung. Repot nggih. Semanten kuwi wong mukmin, wong mukmin iku mestine sing di sel sing dipanteni kudune Allah. Lah kok wong mukmin kok milik donya liyane? Apa niku mikir lek donyane teko sampean yo bingung. Lek donyane gak teko yo bingung. Mulane sing penak piye? Dunya yang ngupen kaya rambut ning ndas ngono. Piye? Ya dawa ya dipotong, kotor ya dikramasi ngono ae tapi kok terus sampean rambut bobo susah. Kelangan rambut aku ora usah ngono. Kelangan rambut masa sampean surai rambut bodol ngono kelangan rambut. Masyaallah rambut larang ilang ora usah ngono. Ya salah ya kaya rambut ning sirah ngono. Kotor ya di, ya wajar diperhatekno, tapi orang teman-teman lah sah. Mulane enten sairan ya ten jauhe. Wa kullu ma qad. Nah, iki lagu iki. wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluq muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Lah mau ketemu sithik. Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yukhlaqi lam yakhluqi muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Kalian ini nih. Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluqi muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Wa kullu ma utawi sekabiyane barang qad khalaqa kang teman-teman dadiaken sapa Allah Gusti Allah. Kabeh barang sik wis tau digawe Allah. Nganggo fi'il madhi soal. Wa malan barang lam yakhluq kang durung tau gawe sapa Allah. Barang sing wis tau digawe Allah sing wis sebab aku krungu sejarahe lan sing aku wis tau delok menangi lan sing aku tau rasakno. Ngerti nggih? Sampai sik kabar sing arep teko. Swarga nek neraka nek kiamat nek macam-macam sing aku jek urung roh lan keenaan-keenaan sing tak bayang arep terjadi. Cita-cita kalau aku panen oleh ngene itu lan lam yuklak, lam yakluk durung dadi. Barang sing wis dadi lan barang sing urung dadi iku muhtaqarun remeh mayar ino. Fihim mati ing dalem sejo ingsun. Kabeh iki ino, kabeh iki mayar, kabeh iki rendah, bagi saya enggak penting. Ora pentingnya sampai kaya apa? Ora pentingnya kasak roten kaya rambut siji di mafriki yang dalam sirah ingsun. Jadi ya penting ning ora penting. Lah ino rambut ya apa? Rambut siji sak lere, wong rambut yane cek pirang-pirang. Nggih ta? Lah nek sampean demen karo rambut, yo takut. Siapa takut malah metu bali. Mergo niku demen rambut. Sapa sing demen rambut bingung lan milih sampo. Nggih ta nggih? Sapa sing demen awak bingung lah milih klambi. Sapa sing demen weteng bingung lah golek panganan. Tapi nek sapa sing demen Allah ora bingung-bingung. Dan kala jauh sapa rajulun wong lanang. Di Abu Yazid maring Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Enten yang niku sowan ngene Syekh Abu Yazid Al-Bustami nyuwun nasihat. Ausini Ausi mugi paring wasiat panjenengan ni ing kula. Bakala maka dawuh sapa Syekh Abu Yazid lahum maring rajul wau. Syekh Abu Yazid terus dawuh ngeten. In aqtaka minal arsi ilal farsi faqul lahu la anta uridu. Ngeten. In aqtaka lamun paring sapa Allah ka ing sira in aqtaka lamun paring sapa Allah paring ka ing sira minal arsi saking aras ilal farsi tumeka maring dasar upama Gusti Allah iku paring saka aras sampai bumi ngisor kabeh diwene kowe ngeten pakul maka matura sapa sira maring Allah wah mboten Gusti. Ngono, niku wasiat ngono ku. Dadi kowe belajar suluk wiridan, wetur nono terus marang karo Gusti dibuka. Terus didudur nono. Ada alam jin-jin ku sugih-sugih. Jin ku enak sing duwe barlian sak kukusan. Terus diwene kowe. Kowe kepethok alam jin, dudu kerajaan jin, punggawane sak mono teknologine ngene. Terus dudu alam malaikat, malaikat duwe ngene, dudu bumi. Kowe kabeh kaya Gusti Allah lho kuwi. Semarang Gusti Allah terakhir dawuh niku. Heh, Le. Apa sing wis tau mbok delok kabeh mulai aras sampai paras. Mulai pucuk sampai bongkot. Gaweanku kabeh tak lengo kowe, Le. Gusti Allah kok dawuh ngono, kowe muni ya. Mboten Gusti, muni ngono. Angel iki wong wiridan agek iso ampuh ngono wis marem-merah karuan. Oh, arep wiridan itu kalor gitu. Masih tenang wiridan ku jan tenang pokoke wis. Wes anggere wong diomong. Ngoten. Fakul mongko ngucap sira matur sira malah maring Allah, "Lah, mboten Gusti. Anta utawi panjenengan niku uridu ngarepno sapa kula ing panjenengan mboten Gusti. Kula mboten melek niku kula melek jenengan." Wani sampean. Halah ya mbok. Ya delok rame. Marai wong arep bisa wiridan iki ketok kan. Nyaurutan. Jadi wis jareke surat Waqiah iki kena dienggo sugih. Dadi maca surat Waqiah ya. Iga waqati waqiah laisa liwaqadhiha kadhiban niku sing ketok. Kapan nyaurku ngoten. Dadi nalika diimingi-imingi ya tak sahur. Nggih langsung kok ae. Ya mongko lek sehat ya tak pesen mboten. Tak pesen upama kowe diparingi aras sampai faras. Mulai dhuwur sampai ngisor diwana kowe kabeh jawaban bener. Kula namung milik panjenengan. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Lau khuyirtu lamun dikongkon milih sapa ingsun. Dikongkon milih baina rakaataini antarané rong rakaat salat. Wa dukulil firdausi lan melebu firdaus. Lakhtar tu mau pilih milih sapa ingsun rakaataini ing rong rakaat. Niki Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani Nabi jenis kula. Nek kula ya alung firdaus mung firdaus agak utuh dari ne ya. Wong salat karo bantal aku milih bantal. Upama kon milih milih di gue tak kaya firdaus gak usah salat. Karo ora tak kaya firdaus ning kowe iso salat milih di. Lho ngoten lho maknane niku. Niki terus si Abu Sulaiman Ad-Darani aku milih salat. Aku milih salat. Mergo apa? Li anni karena satu menek ingsun fil firdausi ing dalam firdaus iku bikhadhi bareng karo kepentinganku dhewe. Nek aku ning firdaus paling sing jejer aku widodari omah apik swarga. Kuwi ta kuwi ngono-ngono kuwi ta ngono ya. Kuwi iku berarti lak duduk Allah. Maksudnya ya kepengin aku ya pengen. Firdaus iku ya pengen aku gak milih. Mergo apa? Iku kepentinganku. Tapi lek wa fi raka'ata ini lan ing dalam rong rakaat iku berobi bareng kelawan pangeran ingsun. Lek aku ning firdaus sing tak jejeri widodari. Tapi lek ning jurune salat ora rakaat sing tak jejeri Gusti Allah. Padha-padha pilih jejeran, kenapa kok milih jejer widodari? Pelayan. Hah, ya lu juragan. Lha mboten lho nggih Pak Tari. Timbang bareng karo pelayan, masuk ayu itu lah, tapi pelayan. Ya lu juragane kok. Nggih ta? Nggih, wis ta. Mas yo wis pelayane ayu-ayu. Juragane ra pate ayu, alung juragane. Nggih, ngono lek juragan kan duwe sembarang kali. Bukan soal sembarang kali deh, soal posisi kehormatan. Wonten malih, jauh malih iki contone wong sing hijrah ila Allah Rasul. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syibli Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Ihdar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu. Ihdar betiyo sapa sira makrahu ing reka dayane Gusti Allah. Allah itu sering membuat jebakan-jebakan, ngoten lho nggih. Kuwi hati-hati lho ya. Gusti Allah ku gawe jebakan pirang-pirang. Mergo apa walau fi qawlihi senajan ing dalam dawuhe Allah kulu washrabu. Kulu padha mangan sira kabeh, washrabu padha ngombe sira kabeh. Iku dawuhe Allah lho. Senajan kaya ngono, hati-hati ya. Mergo perintah sing model ngono kuwi perintah sing model ana gandengane kesenenganmu kuwi gampang meleseti. Mergo nalika kowe dilok ning wong kok ngombe perintah Gusti Allah ngono. Padahal sajane sing merintah dudu Gusti Allah, tapi kok ngombe iku mergo ngelak ngombe. Nggih ta? Kulo washrabu. Ya sak kowe nalika tandang ngombe tenan ku mau lho. Niku wau ngombe niku mang krana diperintah Allah. Napa krana ngelak terus ngombe? Nek ngelak karo ngombe berarti sing merintah kowe ngelakmu dudu Gusti Allah. Lha nek sing merintah Allah, mbuh ngelak mbuh ora ngelak bedal ngombe. Lah mulane sing apik wong mangan iki aja krana lesu, kan ya aja krana ngelak ngombe. Sak durunge lesu, sak durunge ngelak mangano. Lha apa? Amanat. Iki weteng perintah diamanat Gusti Allah kudu diperintah mangan, perintah ngombe. Tak tekakno amanat. Ora sir, aja pegak sir, butuhe mangan butuh ngombe. Dadi sing penting mangan, sing penting ngombe. Mbuh rasane enak, mbuh ora enak ora urus. Bu jagung, bu sate, terus pokoknya sing penting mangan, sing penting ngombe. Jadi gue mau menuruti perintah Allah tenan ngoten. Jadi ora kok terus yo golek sing enak. Oh, nek kuwi dudu Allah sing merintah, kepentingan. Ning ngene sing ati-ati. Kira sesi sinten wau? Sa'asibli. Mergo napa? Sakjane perintah sing model ngono kuwi ku yuridu ngersakaken sapa Allah. Ngersakane napa? Ngersakane latas tangrik aja kerem sapa sira fil khadhi ing dalem nguber bagianmu. Nalika kowe mangan, nalika ngombe, kowe aja kereng tenggelam mengurus kepentingan. Sampai lupa sama sekali bahwa makan dan minum itu perintah. Ngono, hati-hati. Nalika kowe dikongkon ngomong anake juraganmu, ngomongen anake juragan ayu bisa. Kowe aja kok terus sibuk nyenengi anake juragan kuwi terus kuwi bercengkerama lek perlu mbok jak sirah aja iku jenenge ngamak kowe aja kesengsem ngono kuwi kudu tansah kelingan lek kuwi tugas misalnya iki angele ra karoan Pak saestu niki niku nek iki nembe bab mangan kare ngombe lho munggah nek sing sing kulina wong niku kaji lunga kaji niku kowe lunga kaji kuwi diundang Gusti Allah ta krana kowe pengen munggah no pangkat ben diceluk bah. Mereka lah mesti celok bahan itu gak kenduran yang ngisar talang. Tapi lah urung diceluk bahan itu gak kenduran pinggir lawang. Apa ini? Kenapa lah podo-podo wajib? Podo-podo wajib lah. Lah zakat kira patek kudu budal tapi lah haji kok podo usu budal tiap kok. Nah, apa haji ini gue lah lho? Orang soal elek ini ya perintah kok. Tapi sih tak tanya, no, ini duduk soal haji ini. Posisi budalmu lho, niat-niatimu. Tapi kalau ini wa takun lan becik ana sapa sira fi kulli syai'in ing dalam sekabehane suwi-wiji ku bihi kelawan Allah labi nafsik ora kelawan nafsu. Wis melakukan apapun itu hendaknya jangan karena dorongan keinginan bagianmu nafsumu tapi hendaklah kamu bersama Allah. Yo dadi yo yo mbok lesu mbok ora lesu wayah mangan mangan mboten mawon. Lek gelem ngono insyaallah ya enak gak enak ya pandah mangan. Wah, angel niku, iki lagi soal mangan mawon. Berarti enten tiyang niku ditawani mangan monggo dar, mboten kudu. Lek kok kemelelet men wae. Lah nalika monggo mangan, kuwi kok aja memandang bahwa kata-kata monggo mangan itu dari keinginanmu, tapi monggo mangan ini adalah kiriman dari Allah. Lane wong Jawa duwe unen-unen aja nolak rezeki. Maknane aja nolak rezeki, aja kok mangan iki krana kowe sing kepengin, tapi mangan iki krana Allah nekakno panganan, kowe wajib ngolah panganan iku untuk dinikmati. Mulane lek nek wong mangan kok ora entek, iso sak kuluk rong kuluk ning nyenyek sing ngirim panganan. Yo niku lek wong posisine tauhid mun. Mulane mboten mesti lho, wong dadi wali ora kudu sing ora kudu mangan. Enten wali itu suka mangan terus itu genten. Berikut piyambake merasa bahwa makanan ini kiriman dari kekasihnya harus saya habiskan. Masa sama nak maca surat orang tutup. Karena itu ada kiriman dari harus tutup. Pokoknya sak piring ini karena kiriman ke Allah kudu tak selesai. Masa sak sendok tak selesai nih karek sak upo tak selesai nih. Ulan ngaji nabi lek pesen deh sampai upo sing nempel teng driji-driji ngaji nabi lek pesen kan ngelamuti. Bener sih. Jadi aja kok upo sing kandel dicuci terus dicelok ning kobokan, malah teng grambuang terus opo niku jenenge sampean nolak cita-citane sego. Wong sego iku cita-citane pengen mlebu teng awak sampean terus sampean ndek teng kobokan. Ya jare apa ora ngesale sampean. Sampean wis melu ujian pengen lulus, wis ujian terakhir kene-kene gak lulus, apa ora nelongso sampean. Lah mulane sak ujian-ujian nek pengen lulus, hormatilah upo yang sudah ujian sejak dimasak. Itu insya Allah kegelis lulus lagi. Orang kau soal upone, tapi bahwa itu kehormatan itu harus diperhatikan. Latakun fi kulli syai'in bihilah binafsik. Lagi dari Allah keluar serobuniku kehormatan kenikmatan, tapi di dalamnya ada ujian. Kueleng aku apa orang. Mugi kau panjenengan sedaya selalu istiqomah sesarengan kali Allah Subhanahu. Moga kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabat Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'mah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masyaallah nasihatina Muhammad lawa sabit imanana wa nawir kulubana wa salimna fitunya wa akhirah. Rabbana atina fitunya hasanah wa akhirat hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.